طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan kajian syarah Al-Usul Tsalatsah karya matan Al-Usul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sedangkan syarah ini adalah karya Syekh Al-Fauzan Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka kita sampai pada risalatul ula al-masailul arba' allati tadammanatha suratul asr, yaitu empat permasalahan yang dikandung oleh surat al-asr. Yang pertama adalah al-ilm, akan tetapi kita harus membaca dulu matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum kita masuk ke poin pertama, yaitu al-ilm. Sebagaimana yang disebutkan di kajian sebelumnya, empat hal yang dikandung ini adalah al-ilm, wal-amal, wa-da'wah, was-sabr. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, i'lam rahimakallah. Qauluhu i'lam kalimatun tushiru ila al-ihtimam bil maudhu, fa idza qala i'lam fa ma'nahu anna al-amr alladhi sayulkihi alayka amrun muhim. Ya, perkataan penulis yaitu i'lam adalah sebuah kata yang menunjukkan al-ihtimam bil maudhu, bahwa kita harus menaruh perhatian yang besar kepada topik yang hendak beliau bicarakan. Fa idza qala i'lam fa ma'nahu anna al-amr alladhi sayulkihi alayka amrun muhim. Ketika penulis berkata i'lam, maka maknanya adalah perkara yang hendak beliau ucapkan kepadamu itu adalah perkara yang penting. Fahadhil kalimah tadullu ala ahamiyatil mawdu' allati yabda'u biha fi. Maka ini menunjukkan, ini adalah kata yang menunjukkan pentingnya topik yang hendak beliau mulai pembicaraan di dalam kitab ini. Ya, beliau memulai ya sebuah topik yang sangat penting di dalam kitab ini. Wa ma'na i'lam fi'l amr min al-'ilm. Maka i'lam itu adalah fi'l amr dari al-'ilm. Ai ta'allam, pelajarilah, ketahuilah, yakni pelajarilah. Wal 'ilm huwa idraku asy-syai' 'ala ma huwa 'alaihi fil waqi' aw tasawwur asy-syai' 'ala tibqil waqi'. Yang dimaksud dengan ilmu adalah memahami atau ya mengetahui sesuatu, idraku asy-syai', mengetahui hakikat tentang sesuatu, ala ma huwa alaihi fil waqi', sesuai dengan kenyataannya di realita, sesuai dengan realitanya. Ya, au tasawwuru syai' ala tibqil waqi', atau menggambarkan ya, memiliki gambaran tentang sesuatu sesuai dengan kenyataan, yaitu namanya al-'ilm. Maka di sini ada dua komponen yang penting, yaitu idraku syai', yang pertama adalah mengetahui tentang sesuatu tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, ala ma huwa alaihi fil waqi', sesuai dengan realita. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak mengetahui tentang sesuatu atau ya memiliki gambaran tentang sesuatu akan tetapi tidak sesuai realitanya, maka itu bukan al-ilm. Wa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi' aw tasawwur syai' ala khilafi al waqi' fa huwa al-jahl wa huwa diddul ilm. Dan mengetahui tentang sesuatu ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi', yang itu berbeda pengetahuannya tentang sesuatu tersebut, berbeda dengan kenyataannya, dengan realita yang sebenarnya. Au tasawwuru syai', atau dia menggambarkan tentang sesuatu tersebut, dia memiliki gambaran tentang sesuatu tersebut tidak berdasarkan kenyataannya atau realitanya, fahwal jahl, yakni jahlul murakkab, al jahl al murakkab. Ya, karena yang dimaksud dengan al-jahl al-murakkab adalah dia mengetahui tentang sesuatu, kemudian dia merasa tahu tentang sesuatu, akan tetapi pengetahuannya tersebut berbeda dengan kenyataannya. Itu al-jahl al-murakkab. Ya, jadi keterangan yang harus ditambahkan di sini, yang dimaksud dengan al-jahl adalah al-jahl al-murakkab. Wa huwa diddul ilm. Dan itu adalah lawan dari ilmu. Kalau ilmu, dia seseorang itu mengetahui tentang hakikat sesuatu sesuai dengan realita, ini fakta. Ya. Atau seandainya dia menyimpulkan dari data-data, maka kesimpulannya sesuai dengan realitanya. Akan tetapi kalau al-jahl al-murakkab, dia mengetahui tentang sesuatu tetapi pengetahuannya tersebut berbeda dengan realitanya, maka itu al-jahl al-murakkab. Karena al-jahl itu ada dua, al-jahl al-murakkab dan al-jahlul basit. Al-jahlul murakkab dan al-jahlul basit. Ya, kalau al-jahlul murakkab seperti yang kita sebutkan tadi, dia mengetahui tentang sesuatu akan tetapi pengetahuannya salah, ya. Akan tetapi al-jahlul basit dia tidak tahu sama sekali. Ya, al-jahlul basit itu adalah adamul idrak bil kulliyah. Adamul idrak bil kulliyah. Dia tidak tidak tahu sama sekali tentang sesuatu tersebut. Maka ketika seseorang ditanya, ya, apa pendapatmu tentang sesuatu, ketika orang tersebut kemudian menjawab dan jawabannya sesuai realita, maka ini ilmu. Ketika orang tersebut menjawab, ya, kemudian ternyata jawabannya tersebut tidak sesuai dengan realita, maka ini al-jahlul murakkab. Akan tetapi ketika orang tersebut tidak bisa menjawab, atau dia menjawab dengan perkataan la adri, wallahu a'lam, maka ini adalah al-jahlul basit. Maka jelas perbedaan antara al-jahlul murakkab dan al-jahlul basit. Dan yang dimaksud oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala di sini adalah al-jahlul murakkab, karena beliau berkata idraku syai'an khilafi ma huwa alaihi. Intinya adalah orang tersebut memiliki idrak. Dia mengetahui sesuatu akan tapi ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi', maka ini adalah al-jahlul murakkab. Jadi penting sekali bagi kita untuk memberikan catatan tambahan di sini. Ya, fahuwal jahlul murakkab wa huwa diddul ilm. Adapun al-jahlul basit nisful ilm. Adapun al-jahlul basit nisful ilm. Sedangkan al-jahlul murakkab diddul ilm. Maka penting bagi kita untuk membedakan hal ini. Kemudian ya, permasalahan tentang al-ilm, kemudian al-jahl, al-jahlul murakkab, al-jahlul basit, itu juga permasalahan yang ada di usulul fiqh. Itu dibahas secara mendetail di usulul fiqh, ya, dan dari mana asalnya pengaruhnya kepada, ya, pembahasan masalah usul, bagaimana orang-orang mantikiin melalui pembagian, ya, jenis-jenis idrak ini, yakni al-ilm, adh-dhan, kemudian asyak, kemudian ya al-waham, kemudian al-jahal, al-jahal basir, al-jahal barakab, bagaimana orang-orang mantik kemudian ya membahas atau memulai pembahasan-pembahasan yang tidak perlu di usulul fiqh. Ini dibahas di ilmu usulul fiqh, ya, bukan dibahas di sini. Qauluhu rahimakallah, hadza du'a'un li talibil ilm. فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى. Maka beliau, ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berkata a'lam rahimakallah, ketahuilah atau pelajarilah, semoga engkau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan rahimakallah ini adalah doa kepada penuntut ilmu. فالشيخ يدعو li talabatil ilmi bi ayyir bi ayyirhamhumullah. Ya, jadi Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan para penuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka, wa ayyulki alaihim rahmatahu subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maknanya sama, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Fahadha fihi talattuf minal muallim bil mutaallim. Maka ini adalah bentuk talattuf, sikap lemah lembut dari guru kepada pelajar. Wa annahu yabda bil kalamit thayyib wad du'a'is shalih hatta yu'athir dhalika fi wa yuqbil 'ala muallimi. Dan ya, Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala memulai kitab ini dengan pembicaraan yang baik, dengan kalam at-thayyib dan doa yang soleh, ya, doa yang bagus, hatta yu'athiru dzalika fi, sehingga ya diharapkan itu bisa memberikan pengaruh kepada murid-muridnya, wa yubila 'ala muallimi, dan sehingga para murid tersebut bisa ya menerima gurunya. bisa ridho kepada gurunya. Amma idza bada'a al-muallim bil kalamil qasi wal kalam ghairil munasib fa inna hadza yunaffiru. Adapun jika seorang guru memulai ya dengan perkataan yang kasar, wal kalam ghairil munasib, dan perkataan yang tidak cocok, tidak tepat sesuai sikon, maka ini akan membuat mereka ya mereka kabur. Fal wajib 'alal muallim 'ala may yad'u ila Allah wa 'ala may ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar at-talattuf biman yukhatibuhu bid-du'a'i was-sana'i 'alaihi wal kalamil layyin fa inna hadza ad'a lil qabul. Ya, maka yang wajib bagi seorang pengajar dan orang-orang yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang wajib kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang buruk, wajib bagi mereka untuk at-talattuf, bersikap lemah lembut biman yukhatibuhu, ya, bersikap lemah lembut kepada orang yang mereka ajak bicara, bidu'ai wassana'i alih, dengan cara mendoakan dan memuji ya mereka, wal kalamil layyin, dan dengan perkataan yang lembut, fa inna hadza ad'anil qabul, maka ini ya lebih memudahkan bagi mereka untuk menerima dakwahnya atau nasihatnya. Ammal mu'anid wal mukabir fa hadza lahu khitabun akhar. Qala Allah Subhanahu, adapun orang yang sombong, orang yang keras ya, tidak mau menerima nasihat dengan baik, maka ini khitabun akhar, maka ya ada cara tersendiri bagaimana kita berbicara dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Ya, janganlah tujadilu ahlal kitab, janganlah berdebat dengan ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan metode yang terbaik, kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, metode diskusi atau metode dakwah yang terbaik, illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang yang berbuat zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan katakanlah ya kepada mereka, amanna, kami beriman, billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian, ya, wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kami dan Tuhan kalian itu sama, wa nahnu lahu muslimun, dan ya kami kepada Tuhan tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, berserah diri. Maka ini diantara bagaimana cara kita untuk ya berdebat dengan ahlul kitab yang secara umum adalah kita harus berdakwah dengan halus, ya, berdakwah dengan baik, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat dan hadis. Ya, kecuali kalau mereka ya berbuat kasar, ya, kemudian menolak mentah-mentah, apalagi ya berkata kasar, kemudian ya melakukan hal-hal yang ya kejahatan atau hal-hal selainnya semacamnya, kemudian ya mengintimidasi dan sebagainya, maka ini ya sikap kita dengan dia berbeda dengan sikap kita kepada keumuman ahlul kitab. Ya, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Ya, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Maka ini menunjukkan ya apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu sama. Ini untuk menyadarkan kepada mereka bahwa ya Rabb kita itu sama. Ya. Zat yang menciptakan alam semesta itu sama. Zat yang menciptakan, yang menjadikan ya kehidupan dan kematian itu sama. Zat yang menciptakan manusia itu sama. Lalu kenapa agamanya berbeda? Ya, lalu mengapa kita memiliki keyakinan yang berbeda tentang zat tersebut? Ini menunjukkan tidak boleh ada berbilangnya ya keyakinan, tidak boleh. Ya, maka Ini untuk membuat mereka menyadari bahwa pasti ada, ya, ada yang benar, ada yang salah. Ya, ketika mereka sudah bisa berpikir demikian, maka itu lebih mudah bagi bagi kita untuk, ya, menyampaikan kebenaran. Berbeda dengan ketika, ya, objek dakwah kita kemudian masih berpikir bahwa ya sudah sendiri-sendiri, antum agama antum, anak agama anak, nggak usah saling, antum nggak usah mendakwahkan, ya, dan sebagainya. Maka ya ini masih masih susah. Kita sadarkan kepadanya bahwa zat yang menciptakan alam semesta itu sama. Zat yang menciptakan, ya, manusia itu sama. Yang mengatur alam semesta itu sama. Yang memberikan rezeki kepada manusia itu sama. Mengapa kemudian keyakinan kita berbeda? Ya, tentunya dakwah Islam tidak boleh, ya, memaksakan, ya, tidak boleh memaksa, akan tetapi kita memberikan hujjah, kita memberikan dalil, kita memberikan ilmu. Kemudian falladzina zalamu min ahlil kitab wa anadu wa kabaru haula la yukhatabuna billati hiya ahsan bal yukhatabuna bima yarda'uhu. Akan tetapi orang-orang yang zalim di antara ahlil kitab dan mereka itu sombong, haula la yukhatabuna billati hiya ahsan, mereka tidak, ya, diajak bicara dengan metode yang terbaik, tidak diajak diskusi dengan metode, ya, dengan perkataan yang lemah lembut seperti tadi, ya. Bal yukhatabuna bima yarda'uhum, akan tapi mereka harus diajak bicara dengan perkataan yang bisa membuat mereka berhenti dari kesombongannya tersebut. Qala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masiir. Wahai nabi, yani Nabi Muhammad, jahidil kuffar, ya, wal munafiqin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, melawan orang kafir dan orang munafikin, waghluz 'alaihim, dan bersikaplah keras kepada mereka. Yakni kepada mereka siapa? Mereka yang keras kepada kaum muslimin. Ya. Jadi ketika kita berbicara kepada mereka, maka kita juga berbicara dengan tegas. Kita berbicara dengan, ya, dengan kadar yang bisa membuat mereka tidak lagi, ya, berbicara keras kepada kaum muslimin. Ya, wa ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka itu adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk jahannam itu tempat kembali. Al-munafikun la yujahaduna bis-silah. Ya, orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan Islam secara terang-terangan akan tetapi menyimpan agenda. Maka orang seperti ini, ya, la yujahaduna bis-silah, tidak, ya, kita perangi dengan, ya, dengan senjata. Wa innama yujahaduna bil hujjah wal kalam war radd 'alaihim bil ghilzah. Ya, akan tetapi kita memerangi mereka dengan hujjah, dengan penyampaian ilmu, ya, dengan dalil-dalil. Wal kalam war radd 'alaihim bil ghilzah, dengan perkataan dan bantahan kepada mereka dengan tegas, ya, radd'an lahum wa tanfiran linnasi anhum, supaya kita bisa membuat mereka, ya, berhenti, ya, wa tanfiran linnasi anhum, dan supaya orang-orang itu, ya, berpaling dari mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka. Ya, jadi tidak boleh kita lemah lembut kepada orang-orang seperti ini, orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Tidak boleh kita perlakukan seperti keumuman ahlul kitab atau keumuman orang kafir. Akan tetapi, ya, butuh treatment tersendiri, yaitu wal kalami waraddi alaihim bil ghilzah, yaitu dengan perkataan dan bantahan yang keras dan tegas, akan tetapi, ya, tetap sesuai dengan porsi. Wa qala ta'ala fihim wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka ini adalah perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala, supaya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, mengucapkan perkataan, ya, yang bisa membuat mereka, ya, qawlan baligha, perkataan yang bisa membuat mereka itu, ya, berhenti dari kesombongannya, berhenti dari, ya kerasnya mereka kepada kaum muslimin, agenda mereka kepada kaum muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam, maka ini di antara makna dari ayat ini. Haula ilahum khitabun khos. Mereka itu ya memiliki, kita harus memiliki cara khusus, ya cara tersendiri kepada mereka bagaimana kita berbicara dan bermuamalah dengan mereka. Li'annahum ahlu inad wa mukabarah. Wala yuriduna al-haq bal yuridu wal yuriduna tatlilan nasi. Ya. Karena mereka itu adalah ahlu inad wa mukabarah. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong dan mereka tidak menginginkan kebenaran. Akan tapi mereka menginginkan untuk menyesatkan manusia. Fa'ula yukhatabuna bima yaliku bihi, maka mereka itu diberikan ya treatment, diajak bicara dengan sesuai yang pantas untuk mereka. Ya. Taib. Amma at-taliq al-mustarshid fa hadza yukhatabu birrifqi warahmati wal lutfi. Adapun penuntut ilmu yang menginginkan ya petunjuk, menginginkan ilmu. Fa hadza yukhatabu birrifqi warahmati wal lutfi. Maka ya mereka itu di ya di diajak bicara, ya kita berbicara dengan mereka dengan kelembutan, dengan penuh rahmah kasih sayang, ya li'annahu yuridul haq, karena orang seperti ini, penuntut ilmu seperti ini, dia menginginkan kebenaran. Wa yuridul ilma wal faidah, dan dia itu menginginkan ya ilmu dan faidah. Qauluhu i'lam rahimakallah du'aun laka birrahmah, maka perkataan penulis i'lam rahimakallah ini adalah doa kepadamu, ya mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadamu. Fa idza rahimakallahu fa innaka takunu sa'idan biha fid dunya wal akhirah. Maka ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Idza dakhalta fi rahmatillah wa hadza du'aun wa min 'alimin jalil wa rajulin salih yurjalahul qabul insyaallah. Ya, jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita ya masuk ke dalam rahmat Allah. Maka ini adalah doa dari ya orang soleh, orang yang berilmu ya, dan orang yang soleh, yurjalahul qabul, yang diharapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka perkataan penulis di sini dan perkataan pensyarah ketika membahas ya, ketika penulis mengucapkan i'lam rahimakallah, maka ya ini menunjukkan ya bahwa kita boleh untuk mengucapkan rahimakallah atau rahimakallah kepada orang yang masih hidup. Ya, tentunya yang membaca kitab penulis itu adalah orang yang masih hidup. Ya, maka ketika ini doa kepada pembaca, maka doa kepada orang yang masih hidup. Maka tidak mengapa bagi kita untuk mendoakan orang yang masih hidup dengan ucapan rahimahullah atau rahimakallah. Ya. Adapun kebiasaan, adapun perkataan yang kita selama ini ketahui ketika misalnya kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebut nama sahabat, kita mendoakan, kita mengucapkan doa radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan ya orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, ya misalnya para ulama, maka kemudian kita mengucapkan rahimahullah. Atau ketika kita ya mengucapkan orang yang masih hidup, maka kita mendoakan hafizahullah. Ya, maka ini adalah perkara yang kebiasaan saja. Bukan perkara yang ya yang diwajibkan oleh syariat, akan tapi ini hanyalah kebiasaan. Ya, tidak mengapa bagi kita untuk mendoakan radhiyallahu anhu kepada selain para sahabat. Karena kita mendoakan radhiyallahu anhu maknanya adalah semoga Allah ridha kepadamu, semoga Allah meridhoimu. Tentunya doa ini ya dibutuhkan oleh semua orang. Doa ini dibutuhkan oleh semua orang. Ya, sehingga hukum asalnya ya sebenarnya tidak masalah, tidak mengapa dengan membolak-balik ya menukar-nukar lafaz doa tadi, ya misalnya kita doakan kepada para ulama dengan ya ucapan doa radhiyallahu anhu, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, ya, ketika menyebutkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama selainnya, maka penulis biasanya, bukan biasanya akan, tapi terkadang menyebutkan lafaz doa radhiyallahu anhu. Kemudian ketika ya kita mendoakan kepada orang yang masih hidup, maka tidak masalah mengucapkan rahimahullah. Ya. Karena apa? Karena ya makna rahimahullah adalah semoga Allah merahmatinya, dan tentunya semua orang butuh terhadap doa ini. Ya, akan tetapi ya telah merupakan praktek kebiasaan ketika nama sahabat disebut, maka lafaz doa yang diucapkan adalah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ya bisa jadi itu ya meneladani firman Allah subhanahu wa taala radhiyallahu anhu waradu'an. Kemudian juga ya ketika menyebutkan nama orang yang sudah meninggal, maka yang diucapkan doanya adalah rahimahullah. Kemudian ketika menyebutkan nama orang yang masih hidup, maka kita mengucapkan hafizahullahu ta'ala. Ya. Kalau seandainya kita mau mencari, atau kalau kita bertanya mana lafaz doa yang paling umum, maka lafaz doa yang paling umum adalah rahimahullah. Ya, lafaz doa yang paling umum adalah rahimahullah, karena ya hafizahullah, penjagaan Allah, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian doa waffaqahullah, ya semoga Allah memberikan taufik kepadanya, itu juga rahmat dari Allah. Jadi ya kalau kita mau ya mencari doa yang paling umum, maka rahimahullah. Akan tetapi ya kita mengucapkan sesuai dengan kebiasaan, maka itu juga tidak mengapa. Baik, maka itu tentang perkataan penulis rahimahullah. Kemudian pensyarah menjelaskan ya rahasia atau ya asir, ya sesuatu yang tersembunyi, faedah yang tersembunyi ya dari ya pemilihan ya penulis ketika beliau berkata alam, kemudian beliau mendoakan rahimahullah. Maka ini adalah ya pensyarah sebutkan di sini bahwa ini adalah ya doa dari penulis, dari doa dari pengajar kepada murid-muridnya, ya, dan ini adalah bentuk lemah lembut, ya, ini adalah adab dari guru kepada muridnya. Jadi di dalam Islam itu diatur adab guru kepada murid sebagaimana diatur adab murid terhadap guru, ya. Jadi harus seimbang. Jadi harus seimbang. Jadi tidak boleh hanya satu arah saja, akan tetapi ya adab guru terhadap murid dan adab murid terhadap guru. Dan yang wajib untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu, karena ini adalah ya kitab ini pada asalnya ditujukan untuk penuntut ilmu, maka tentunya wajib juga bagi kita untuk memberikan sedikit ya apa saja adab murid terhadap guru. Ya, kalau tadi pensyarah menjelaskannya adalah adab guru terhadap murid, maka ya lebih penting lagi untuk dijelaskan adab murid terhadap guru, ya, karena secara asalnya kitab ini ditujukan untuk penuntut ilmu, ya. Oleh karena itu, ya, sebelum kita masuk, ya, ana hanya akan memberikan satu contoh saja dari adab murid terhadap guru yang bisa jadi belum banyak kita ketahui atau bisa jadi terlewatkan oleh kita. Ya, maka kita harus menyadari bahwa ya di dalam Islam itu ada adab murid terhadap guru dan adab guru terhadap murid. Ya, tidak boleh bagi seseorang penuntut ilmu untuk hanya menaruh perhatian pada ya perkara-perkara yang bersifat wawasan, ya, atau ya seperti misalnya ilmu alat, usulul fiqh, ilmu nahwu, sharh balaghah, ya, atau usul tafsir, qawaid, ya, dan seterusnya. Maka ini bersifat wawasan. Naam, itu diamalkan, akan tetapi itu bersifat ya wawasan, itu semuanya ilmu. Akan tetapi kita juga harus, penuntut ilmu juga harus memiliki perhatian yang besar terhadap adab, ya, terhadap adab. Dan juga kita harus menyadari bahwa adab itu ternyata tidak hanya murid terhadap guru, akan tetapi juga guru terhadap murid. Ketika seorang murid dari masa belajarnya tidak punya perhatian terhadap adabnya terhadap gurunya, maka apalagi nanti ketika dia jadi guru, dia tidak punya perhatian ya untuk beradab kepada muridnya. Ya. Kalau seandainya dia masih penuntut ilmu, masih kurang belajarnya, masih banyak tidak tahu bagaimana adab yang benar terhadap gurunya, maka lebih-lebih lagi nanti ketika dia hanya belajar usulul fiqh, ketika dia hanya belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar tafsir, belajar usulul tafsir, kemudian dia merasa sudah bisa menjadi guru, dia punya banyak wawasan, kemudian dia menjadi guru, menjadi pengajar. Ketika dia ngajar, kira-kira dia perhatian tidak adab terhadap muridnya. Sedangkan ketika dia jadi masih jadi murid, dia tidak perhatian adab terhadap gurunya. Min babil aula ya Syekh. Min babil aula. Ya, maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Ya, jadi di dalam Islam ada adab murid terhadap guru dan ada adab guru terhadap murid. Ya, sebagai penuntut ilmu harus pelajari terlebih dulu adab murid terhadap guru, baru nanti setelah ya penuntut ilmu tersebut menjadi guru, maka dia juga wajib untuk mempelajari adab guru terhadap murid. Dan di antara adab guru terhadap murid adalah tidak membiarkan muridnya tidak beradab terhadap guru. Nah, ini di antara adab guru terhadap murid, ya. Tidak membiarkan muridnya ya tidak memiliki ilmu sama sekali, basirah sama sekali tentang bagaimana beradab kepada gurunya. Baik. Di antara adab murid terhadap guru yang harus diperhatikan atau secara umum adab orang kepada orang lain, ini juga bisa diterapkan ya seseorang oleh seseorang kepada orang lain walaupun itu bukan gurunya, yaitu ketika seseorang ya penuntut ilmu mendengarkan ya ilmu dari gurunya. Dan ketika penuntut ilmu tersebut sudah tahu ilmu tersebut, ya, maka adabnya adalah, ya, adab yang paling baik di sini adalah penuntut ilmu tersebut di majelis itu pura-pura belum tahu ilmu tersebut. Ya. Ketika misalnya gurunya bikin kajian misalnya dari awal sampai akhir, semua kajiannya, semua perkataan yang diucapkan oleh gurunya dari awal kajian sampai akhir kajian misalnya, dia sudah ketahui semuanya. Oh, kalimat ini anda pernah baca di kitab itu. Kalimat berikutnya anda pernah dengar dari syekh ini di kajian waktu itu. Oh, kalimat berikutnya anda pernah baca di kitab yang satu lagi. Demikian seterusnya sampai akhir kajian. Maka tidak boleh bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia sudah tahu. Ya. Justru adab yang paling bagus adalah murid tersebut pura-pura belum tahu sama sekali. Ya. Pura-pura belum tahu sama sekali di hadapan gurunya supaya apa? Supaya membuat gurunya itu ya merasa ya perkataannya itu didengarkan. Sebagaimana An Mu'az bin Sa'id. Maka ini ya ana mau memberikan ya atsar dari salaf, dari para ulama generasi terdahulu dalam masalah ini, bukan dari ana, akan tapi dari para salaf. Ya, dari Mu'az bin Sa'id qol kunna 'inda Atha' bin Abi Rabah. Kami ya Mu'az bin Sa'id berkata kami bersama Atha' bin Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bihadits. Kemudian seseorang di majelisnya atau bin Abi Rabah ya berbicara tentang ya sebuah ya sebuah perkataan atau sebuah hadis ya. Berbicara tentang sebuah hadis. Fa'taradu lahu akhar fi haditsihi. Kemudian ada orang lain yang kemudian ya i'taradu. Yani ya nyambung. Ya. Ketika misalnya ada seseorang yang menyampaikan hadis atau menyampaikan ya tidak hanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ilmu lainnya misalnya, akan tapi kemudian ada orang lain yang sudah tahu ilmu tersebut atau sudah tahu hadis tersebut kemudian ya ikut berbicara seiring dengan orang yang berbicara pertama tadi. Ya. Maka faqala aku subhanallah mahafil akhlak mahafil ahlam. Atau berkata, subhanallah, akhlak apa ini? Ya, mimpi apa ini? Inni la asma'ul hadith minar rajul wa ana alamu minhu, fa'urihim min nafsi anni la uksinu minhu syai'ah. Atau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar hadith dari seseorang. Padahal aku lebih berilmu dari dia. Fa'urihim min nafsi anni la uksinu minhu syai'ah. Maka aku menunjukkan kepada orang-orang saat itu, seolah-olah aku tidak tahu sama sekali tentang hadith tersebut. Ya. Jadi ini menunjukkan ya, bahwa tidak boleh bagi kita untuk ya menunjukkan bahwa kita seolah-olah sudah mungkin sudah tahu. Pertama karena itu adab yang buruk. Yang kedua, ketika seorang guru mengetahui muridnya sudah pintar seperti itu, maka tidak punya semangat lagi, tidak akan ya tidak akan memberikan ilmu Sebanyak kalau seandainya murid tersebut ya beradab dengan baik, ya menjelaskan dengan baik walaupun semuanya sudah dia ketahui, ya. Jadi seorang guru biasanya akan ya akan tidak lagi memberikan ilmu, ya. Kenapa? Karena sudah merasa ini sudah yakni sudah paham, tidak akan membahas lebih panjang. Padahal seandainya seorang guru tersebut membahas lebih panjang, maka bisa jadi banyak ilmu baru yang belum diketahui oleh murid tersebut. Ya, maka tidak boleh bagi seorang murid untuk ya kemudian menampakkan seperti ini. Biasanya ketika ya seorang ustadz ngajar, kemudian murid ya ketika seorang ustadz menyebutkan dalil atau menyebutkan apa gitu ya, kaidah atau apa, maka muridnya kemudian bibirnya bergerak-gerak gitu ya. Kemudian apalagi muncul suara dan sebagainya, ya menyamakan dengan suara ustadznya. Ya, maka ini adalah adab yang buruk. Ya, adab yang buruk. Kemudian An Khalid bin Safwan qala idza ra'aitu muhaddisan yuhaddithu hadisan qad sami'tuhu aw yukhbiru khabaran qad 'alimtuhu, atau An Khalid bin Safwan qala idza ra'aita muhaddisan, ini pakai ra'aita. Jika engkau melihat muhaddisan yuhaddithu hadisan, seseorang menyampaikan hadis atau seseorang menyampaikan ilmu, qad sami'tahu, yang telah engkau dengar sebelumnya, au yukhbiru khabaran qad 'alimtahu, atau dia mengabarkan sebuah kabar, sebuah ilmu, menyampaikan ilmu yang engkau telah mengetahuinya, fala tusyarik fi, fala tusyarik hufi, maka jangan ya menyamai dengannya dalam pembicaraannya tersebut. Jangan ya dia orang tersebut menyampaikan hadis kemudian kita menunjukkan bahwa kita sudah tahu hadis tersebut. Hirsun ala an tu'lama min hadrik annaka qad 'alimtah. Ya, janganlah kita juga ikutan mengucapkan pembicaraan atau ilmu atau hadis yang dia sampaikan tersebut karena kita ingin memberitahu kepada ya orang-orang yang hadir di situ bahwa kita juga sudah tahu ya poin yang dia bicarakan, hadis yang dia bicarakan, ilmu yang dia bicarakan, kita sudah tahu. Ya, jangan berbuat seperti ini. Fa inna dzalika khiffah wa su'u adab. Ya, karena ini adalah bentuk meremehkan dan bentuk ya adab yang buruk. Ya, maka ini menunjukkan ya bahwa tidak boleh bagi kita untuk bersikap demikian. Ya, sebagian ulama di zaman terdahulu ya berkata, "Innar rajul la yuhaddithuni bil hadis a'rifuhu qabla an talida ummu." Ya. Maka ada sesungguhnya seseorang menyampaikan hadis kepadaku yang aku telah tahu hadis tersebut sebelum ibunya melahirkan dia. Wayahmiluni husnul adab ila listima' ilaihi hatta yafru. Maka husnul adab membuatku mendengarkan dia sampai dia selesai menyampaikan hadis tersebut, sampai dia menyelesaikan ilmu tersebut. Maka ya di antara bentuk baiknya adab adalah ya kita menghormati orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, apalagi orang tersebut adalah guru kita, ya. Apalagi orang tersebut adalah guru kita, maka tidak boleh ketika kita misalnya hadir di kajian ya seorang ulama atau seorang ustadz, kemudian ya kita sudah tahu ya semua yang ada di situ, maka ya tidak boleh bagi kita untuk kemudian menunjukkan sikap tidak tahu. Bahkan seandainya menunjukkan sikap bahwa kita sudah tahu ya. Bahkan seandainya kita sudah tahu semua, kemudian seluruh tulab di sekitar kita menulis, mencatat perkataan ulama atau ustadz tersebut. Seluruh tulab di sekitar kita mencatat. Sedangkan kita karena kita tahu, maka kita tidak perlu mencatat. Tetap kita ya mencatat. Supaya kita terhindar dari ya buruknya adab seperti ini. Ya, maka ala kulli hal, walaupun kita sudah tahu, tetap kita wajib untuk mencatat ya, minimal itu adalah murojaah ya. Baik. Maka ini diantara bentuk adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu apa? Yaitu harus ya bersikap menghormati gurunya, dan diantara penghormatan kepada gurunya adalah seperti yang barusan kita bicarakan. Maka termasuk adab yang buruk adalah ketika seseorang kemudian berbicara ya atau membantah gurunya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Maka ini ya, atau dengan nada yang keras, maka ini tidak boleh dilakukan. Ya, ini akan membuat, dikhawatirkan akan membuat berkahnya ilmu menjadi hilang. Akan tetapi kalau guru kita salah misalnya, atau ya, atau tergelincir misalnya, maka kita harus ingatkan dengan perkataan yang baik setelah majelis, ya, setelah majelis. Baik. Kemudian penulis berkata, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Qauluhu yajibu, al-wajib huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu adalah sesuatu yang, atau wajib ini adalah hukum, hukum syar'i, ya, di mana ya dia mensifati sebuah amalan. Ya, maka al-wajib itu adalah amalan yang pelakunya itu akan ya diberikan pahala oleh Allah, dan orang yang meninggalkannya akan dihukum oleh Allah. Wal mustahab huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sedangkan mustahab itu adalah ya perbuat, atau ya perbuatan yang di ketika dilakukan maka akan diberikan pahala oleh Allah, akan tetapi ketika ditinggalkan maka tidak diberikan ya hukuman, tidak dicatat dosa atasnya. Wal mubah la thawaba fi fi'lihi wa la 'iqaba fi tarkihi. Sedangkan mubah itu adalah ya tidak ada pahala ketika mengerjakannya dan tidak ada hukuman ketika meninggalkannya. Akan tapi jika disertai niat untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya tidak bertentangan dengan ya syariat Allah, maka ya ya maka perbuatan mubah tersebut menjadi berpahala. Faqauluhu yajibu ya'ni anna hadzal amr laisa minal mustahab wala minal mubah bal huwa minal wajib al-aini. Ya, jadi penulis akan menyebutkan empat hal yang kita sebutkan tadi, ilmu, amal, dakwah, sabar. Akan tapi sebelum menyebutkannya, penulis berkata wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal berikut. Jadi kata yang dipakai oleh penulis adalah wajib. Maka ini menunjukkan bahwa perkaranya itu bukan perkara mustahab, ya. Wala minal mubah, bukan juga mubah, bal huwa minal wajib al-ain. Akan tapi itu termasuk fardu ain. Wajib ain atau fardu ain. Fa idza tarakna ta'allum hadhihi al-masail fa innana na'samu li anna hadza sya'nul wajib. Ketika kita meninggalkan ya tidak belajar empat perkara ini, maka ya kita akan berdosa karena ini adalah termasuk ya perkara yang hukumnya wajib. Lam yakul yustahab lana au yustahsan lana bal qal yajibu ala wa yajibu alain wujuban. Ya, penulis tidak berkata disunnahkan kepada kita atau direkomendasikan kepada kita untuk mempelajari empat hal ini, tidak. Akan tapi penulis berkata wajib bagi kita. Ya, wal wujub ma'nahu al-hatam. Ya. Jadi wajib itu harus dikerjakan. Man tarakahu ya'tham. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Wali anna al-ilma la yahsulu alaihi illa bitta'allum. Dan ya karena ilmu itu tidak bisa dicapai kecuali dengan belajar. Wa ta'allum yahtaju ila inayatin wa juhdin wa waqtin. Dan belajar itu butuh ya butuh inayah. Butuh perhatian yang besar, butuh ya ya kerja keras, dan butuh waktu. Wa yahtaju ila fahmin wa ila huduri qalbin. Ya, butuh juga kepada pemahaman dan huduri qalbin, ya hadirnya hati. Yakni konsentrasi hati kita, ya konsentrasi atas ilmu yang disampaikan. Hadza huwa ta'allum. Maka ini adalah yang dinamakan belajar. Maka ketika seseorang belajar, ya dia wajib untuk berusaha untuk memahami dan untuk ya menghadirkan dirinya, menghadirkan hatinya di majelis tersebut, tidak boleh kepikiran hal-hal lain. Ya, kalau ketika kita kuliah maka kita fokus kepada kuliah kita, ketika kita kajian kita fokus pada kajian kita, jangan dibalik-balik. Ketika kajian kita kepikiran, ketika di kelas kita kepikiran ya murojaah hafalan, ketika kajian kita kepikiran ya tugas-tugas kampus. Maka ini ya di antara bentuk ya kita tidak akan bisa ya belajar dengan efektif. Qauluhu arba'u masail yani mabahis. Ya, perkataan penulis empat hal atau empat masalah, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, masail itu maknanya adalah mabahis. Sumiat masail li anha yajib an yus'al anha wa yu'na biha. Masail ini maknanya mubahith, yaitu pembahasan. Ya, empat hal atau empat masalah atau empat pembahasan. Dinamakan masail. Masail itu satu akar kata dengan su'al, tentunya orang yang paham bahasa Arab sudah mengetahui hal ini. Ya, satu akar kata dengan su'al, ya, pertanyaan. Mengapa disebut masail, disebut masalah? Karena ya wajib untuk ditanyakan. Ya. Hal yang disebut masalah atau masalah itu hal-hal yang wajib untuk kita tanyakan dan kita wajib untuk kita cari tahu. Ya. Dan kata masalah di bahasa Arab itu berbeda dengan masalah di bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia masalah itu bahasa Arabnya muskilah. Ya. Akan tetapi masalah di bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang yang ingin dibahas, sesuatu yang yakni yang harus dibahas. Jadi masalah, dan benarlah perkataan pensyarah, masail itu mabahith, masalah itu adalah pembahasan, sesuatu yang dibahas. Ya, jadi itulah makna masalah dalam bahasa Arab. Kan, tapi kalau di bahasa Indonesia masalah menjadi muskilah, ya. Dan masalah kalau di bahasa Indonesia jangan dicari-cari, jangan ditanya, ya. Kan, tapi harus kita, jangan pula dihindari, kan, tapi harus kita selesaikan. Baik, maka inilah yang bisa kami sampaikan, karena pembahasan berikutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu ilmu. Ya, pembahasannya lumayan panjang, insya Allah kita akan membahasnya dengan lebih detail, ya, insya Allah kita akan bahasnya di kajian berikutnya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.